Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudhlil falahadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Wa nusalli wa nusallim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yumidin wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, jamaah sekalian, ibu-ibu dan hadirin secara umum, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah kembali mempertemukan kita di majelis ilmu, majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dinaungi oleh malaikat yang membuat seorang mukmin dan muslim itu tenang dalam menghadapi hidup dan pahit getir kehidupan, karena nazalat alaihi musakinah, ketenangan itu memang Allah turunkan di majelis ilmu, hadirin, sebagaimana dijelaskan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan rahmat Allah itu diberikan di majelis ilmu, wa hafatum rahmah atau ghasyiyatuhum rahmah. Jadi rahmat itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kebutuhan, ini charger kehidupan, ini bahan bakar keimanan, sehingga rugi kalau kita tidak berinteraksi dengan ilmu dan hadir di majelis ilmu. Maka marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita taufik sehingga kita bisa mendapatkan bahan bakar iman dan semangat kita. Karena ilmu memang membuat kita kembali bersemangat, kembali positif, kembali punya harapan yang mungkin tergerus dengan kelalaian dan godaan-godaan syaitan dan provokasi hawa nafsu juga, hadirin. Oleh karena itu, marilah kita syukuri kebersamaan kita pada kesempatan kali ini. Sebagaimana hadirin Allah muliakan, perkuat syahadatin kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga tauhid kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengikuti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan marilah kita berikan salawat dan salam kita kepada Rasulullah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, mintalah ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Dan pada kesempatan kali ini kita akan kembali bersama kitab Al-Wabilus Sayyib, buah karya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, salah satu buku terbaik di bidangnya, yaitu tentang mengingat dan berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah muliakan, kita berada di sebuah poin penting yang dijelaskan Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitab ini. Ketika beliau rahimahullahu taala, semoga Allah merahmati beliau, orang tua beliau, keluarga beliau, dan semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin, beliau rahimahullahu menyampaikan, fal arifu sa'irun ilallahi baina hadainil janahain. Orang yang mengenal Allah, lihat, orang yang mengenal Allah, ibu-ibu sekalian, orang-orang yang mengenal Allah, jemaah, orang-orang yang mengenal Allah itu ketika berjalan menuju Allah, maka mereka berjalan dengan kedua sayap ini. La yumkinuhu an yasira illa bihima. Mereka tidak mungkin berjalan kecuali dengan dua sayap ini. Ibarat seekor burung yang terbang tinggi dengan kedua sayapnya. Begitu juga dengan seorang hamba, begitu juga dengan orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mereka menerbangi kehidupan ini. Mereka menjalani kehidupan dengan terbang bersama kedua sayapnya. فَمَتَ فَاتَهُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فَهُوَ كَالطَّيْرِ الَّذِي فَقَدَ أَحَدَ جَنَاحَيْهِ. Dan apabila salah satu sayapnya ini patah, atau dia kehilangan salah satu sayapnya, maka itu ibarat seekor burung yang kehilangan salah satu sayapnya tersebut. Dan apa dua sayap yang dimaksud oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala? Yang dimaksud oleh Al-Imam Ibnul Qayyim dengan dua sayap, sayap yang pertama adalah senantiasa melihat nikmat-nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala, senantiasa menyaksikan anugerah yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu, guru beliau rahimahullah mengatakan, al-arifu yasiru ilallahi baina musyahadatil minnah wa mutala'ati aibin nafas. Seorang yang mengenal Allah itu dalam berjalan di atas permukaan bumi, dalam menghadapi masalah keluarga, menghadapi masalah rumah tangga, dalam menghadapi suami, menghadapi teman-teman, mereka senantiasa menggunakan dua hal. Yang pertama, senantiasa melihat anugerah dan nikmat-nikmat Allah di saat dia menjalani kehidupannya, dan yang kedua, dia memperhatikan aib-aib dirinya sendiri, aib-aib dirinya sendiri. Dan itulah dua sayap yang dimaksud, dan dengan dua sayap inilah kita terbang dalam kehidupan kita, ibu-ibu sekalian. Terbanglah dengan senantiasa melihat nikmat-nikmat Allah, dan terbanglah dengan selalu memperhatikan aib-aib diri kita, dosa-dosa kita, dan kesalahan-kesalahan kita. Lalu kita perbaiki, kita istighfar, kita hapus kesalahan tersebut. Kita hapus dengan istighfar, kita hapus dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kita mendekat terus kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita perbaiki diri kita, lalu kita singkirkan yang buruk-buruk, kita belajar bagaimana meningkatkan kualitas diri, meningkatkan kebaikan, meningkatkan iman dan ketakwaan. Dan itu semua bermula dari dua sayap ini, senantiasa melihat nikmat-nikmat Allah dalam setiap masalah, dalam setiap problematika, dalam setiap kondisi, kondisi ketika lagi di atas maupun ketika lagi di bawah, pasti ada nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pasti. Dan ketika ada kendala, pastikan bahwa kita tidak gagal fokus. Yang menyebabkan kendala itu bukan si A, bukan si B, bukan si C, apalagi Allah Tabaraka wa Ta'ala, subhanallahi amma yaqulun. Namun masalah-masalah itu penyebabnya adalah dosa dan kesalahan kita. Maka orang-orang yang mengenal Allah fokus pada dosa-dosa pribadinya, fokus pada aib-aibnya, fokus pada kesalahan-kesalahannya, fokus pada ketergelinciran dan ketergelincirannya. Itulah dua sayap yang digunakan untuk kita terbang, hadirin. Terbang dalam kehidupan, terbang melewati masalah demi masalah, terbang dalam menghadapi problematika demi problematika, selalu melihat kenikmatan, selalu melihat anugerah Allah, dan langsung evaluasi dosa dan kesalahan kita. Itu yang harus kita tanamkan. Oleh karena itu, kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, sebagaimana juga guru beliau, beliau mencantumkan di dalam kitab ini rahimahullah, wa hadza ma'na qawlihi sallallahu alaihi wasallam, dan konsep inilah makna dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, dalam hadis Syaddad atau dan Buraidah radhiyallahu ta'ala anhuma, ketika Nabi SAW mengajarkan Sayyidul Istighfar dalam hadis Bukhari. Ibu-ibu masih ingat gak Sayyidul Istighfar? Jamaah masih ingat Sayyidul Istighfar? Apa redaksi Sayyidul Istighfar? Kata Nabi SAW, Sayyidul Istighfar an yaqul al-abdu. Sayyidul Istighfar, Sayyid itu pemuka, penghulunya, artinya istighfar yang paling tinggi, istighfar yang paling mulia. Ini pemimpinnya istighfar, Sayyidul Istighfar, yang disunnahkan kita baca setiap kapan? Sebulan sekali atau tiga bulan sekali? Hah, ibu-ibu, sebulan sekali atau tiga bulan sekali? Yang hendaknya kita baca setiap hari, di waktu pagi dan di waktu petang. Di waktu pagi dan di waktu petang, dua kali sehari. Apa redaksinya? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Ya Allah, engkau adalah Rabbku, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Khalaqtani wa ana 'abduka. Engkau yang menciptakan aku dan akulah hanyalah hamba-Mu. Wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu, dan aku berada di dalam perjanjian-Mu dan komitmen dengan-Mu. Dan aku berusaha jalankan komitmen dan janji itu sesuai dengan kemampuanku, sekuat tenagaku, mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung dari keburukan dari perbuatan-perbuatanku. Lalu lihat apa kelanjutannya? Abu ulaka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dzanbi. Ini poinnya jemaah. Abu ulaka bi ni'matika 'alayya. Ya Allah, aku tuh ngaku sengaku-ngakunya. Aku mengakui segala kenikmatan yang Engkau berikan kepada aku. Wa abu bi dzanbi, dan aku mengaku di waktu yang sama. Aku mengakui dosa-dosaku. Lihat, mengakui segala kenikmatan yang Allah berikan dan mengakui dosa-dosa kita. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya. Ini saya pertama. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya. Ini saya pertama. Aku mengakui segala kenikmatan-kenikmatan yang Engkau berikan kepada aku. Lalu sayap yang kedua, wa abu'u bi dzanbi, dan aku mengakui segala dosa-dosaku. Aku mengakui segala khilafku. Aku mengakui segala aib-aibku. Faghfirli, ampunilah aku ya Allah. Innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Enggak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau. Fajama'a fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menyampaikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggabungkan antara dua sayap ini. Ini dua sayap kehidupan. Ini dua sayap menghadapi masalah. Ini dua sayap agar kita bisa terbang setinggi-tingginya di kesempatan apapun, di problematika apapun, dan di permasalahan sepelik apapun. Ini kuncinya. Agar kita terus bisa terbang tinggi, Ibu. Bukan terpuruk, bukan tersungkur, dan bukan terjatuh. Terbang tinggilah dengan dua sayap ini. Masalah rumah tangga itu hadapi dengan mengakui nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan yang kita lihat adalah dosa-dosa kita. Musyahadatul minnah wa mutala'ah aibin nafsi wal amal. Itu poinnya lah. Itu poinnya, ibu-ibu sekalian. Dan yang bikin kita babak belur, yang membuat kita tersungkur, yang membuat kita terjatuh dan terjatuh terus, karena bukan karena masalahnya, ibu-ibu sekalian, bukan karena problematikanya. Yang membuat kita terjatuh adalah ketika kita tidak melihat nikmat yang Allah berikan kepada kita pada saat itu. Lalu kita lupa dengan dosa-dosa kita sendiri. Sehingga kita sibuk menyalahkan orang. Sibuk menyalahkan orang. Kita sibuk nyalahin suami. Lalu habis nyalahin suami, kita meratapi, kenapa aku jadi wanita paling terzolimi di dunia. Padahal dizoliminya, kalaupun dizolimi juga belum seberapa dibanding banyak pihak. Ada ibu-ibu yang fokus nyalain anaknya, akhirnya stres ngadepin tuh anak. Harusnya kan bukan anak yang disalahin. Kita ngakuin, ya Allah, saya ini gak didik anak dari kecil dengan cara yang benar, gitu kan. Sebenarnya anak saya begini itu kan buah dari pendidikan yang saya tanamkan sendiri. Akhirnya mohon ampun, ya Allah, itu. Lalu sibuk memperbaiki diri. Sibuk memperbaiki diri. Lalu ingat, ini anugerah sangat banyak kepada saya. termasuk anak yang nyebelin tersebut, kalaupun dianggap nyebelin, padahal sebenarnya nggak nyebelin lah. Kita aja salah melihat, kita aja salah melihat. Hadirin, bukankah anak itu anugerah, gitu kan? Pernah nggak sih diantara ibu-ibu sekalian ngalamin atau ngelihat teman yang dia kayaknya kesel banget sama tuh anak, padahal anaknya sendiri nih. Pas anaknya sakit, baru sang ibu nangis di ruang tunggu operasi. Nyesel, dia baru sadar bahwa anak ini anugerah dari Allah. Dan dia ngakuin bahwa memang bandelnya nih anak, itu karena saya gak bisa didik. Itu. Jadi selama ini tuh dia ngamuk-ngamuk tuh sia-sia. Tensi darah naik sia-sia. Migrain pun juga sia-sia. Bukan anak yang buat dia berantakan, tapi dia itu hidup gak pakai dua sayap ini. Sehingga dia gak bisa terbang. Yang ada tersungkur, tersungkur, dan terus tersungkur. Kan begitu hadirin. Ada banyak nikmat Allah yang bisa kita dapatkan loh. Dari masalah-masalah keseharian kita. Dari masalah-masalah keseharian kita. Suami kita misalnya, mungkin memang beliau bukan sosok yang ideal saat ini. Tapi sadar gak sih kita hadirin, bahwa Allah memberikan banyak nikmat melalui suami kita tersebut. Mulai dari nafkah, lahir maupun batin misalnya. Mulai dari penjagaan, mulai dari kepemimpinan, berat loh. Hidup tanpa pemimpin tuh berat. Tapi kita ada pemimpin. Lalu kita dilindungi sama suami kita. Kenapa gak fokus ke sana? Kenapa gak fokus ke sana? Tapi suamiku tuh belum hijrah Pak Ustadz, belum kenal sunnah Nabi SAW. Apakah emang gak ada kebaikan atau nikmat yang Allah berikan di rumah tangga? Kan ada. Suami kita gak, kita mendukung kita kajian, itu kan nikmat dari Allah. Nah, kita lupa bersyukur. Kita lupa bersyukur. Lalu kita juga lupa ngelihat emangnya kita udah pantas jadi istri soleha. Emangnya kita udah berada di level yang ideal sebagai istri? Kan belum juga. Jadi daripada sibuk ngurusin orang, sibuk nyalain suami, mendingan kita nyalain diri sendiri. Secara positif, dengan istighfar, dengan tobat, dan akhirnya semua itu terurai. Kan kita sepakat masalah itu kan, sebagaimana Allah firmankan dalam surat Asy-Syura 30 kan jamaah. وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُسِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ. Dan apapun yang menimpa kalian, itu kan ada andil dari dosa dan kesalahan kalian. Dan Allah telah mengampuni banyak kesalahan-kesalahan kalian. Jadi apapun yang menimpa kalian, itu karena disebabkan oleh, atau salah satu andilnya adalah kesalahan-kesalahan kita. Maka beruntunglah orang yang ketika ada masalah, ketika ibu-ibu dapat kendala, langsung mengaitkan dengan dosa-dosa kita sendiri. Karena itu sumbernya. Ingat ibu-ibu, salah diagnosa akan menyebabkan salah penanganan dan salah obat. Betul gak nih? Betul kan? Akhirnya alih-alih Allah sembuhkan, jatuhnya keracunan obat karena salah. Saya tuh pernah sakit kepala tuh. Saya pikir dengan kebodohan orang awam tuh, ini masalah nih di kepala, langsung minum obat sakit kepala. Enggak selesai-selesai. Dilalahnya Allah kasih hidayah ke dokter gigi. Gigi saya bolong. Dan Allah tuh maha baik. Allah arahkan saya tuh ke dokter gigi yang humble, suka ngobrol dan cair, hangat pula. Hangat, cair berarti apa tuh kayak kira-kira? Hangat, cair gitu. Kayak teh ya, teh panas gitu ya. Hangat, cair, Masya Allah. Atau kopi ya, kopi, Masya Allah. Tapi gak pahit ini dokter, jadi bukan kopi kayaknya. Karena beliau hangat dan cair, akhirnya ngobrol. Emang Allah tuh, ya Allah, maha baik ya hadirin sekalian. Karena ini dokter baik, ya pokoknya dari cerita ke kanan ke kiri tuh bisa bicara ke sakit kepala. Bisa bicara ke sakit kepala. Kata dokternya, mohon izin nih, mau gak di ronsen? Saya khawatir nih gigi geraham masalahnya. Tapi kalau diperkenankan, pokoknya sopan banget tuh dokter deh. Ya udah, karena memang apa pembawanya baik, nyaman, ya udah coba deh dok. Pasti itu benar gigi geraham kita, saya tidur. Jadi bukan mencongli, memang benar-benar tidur. Jadi kelihatan di luar nggak ada gigi geraham, gusi aja langsung. Tapi ternyata di dalamnya itu gigi geraham. Lalu dokternya mulai menjelaskan, inilah penyebabnya. Jadi gigi geramnya tidur. Lalu kan gigi kita aktivitas mengunyah dan lain sebagainya. Maka apa namanya, karena tidur, didoronglah sama gigi di depannya. Didorong kemana? Ke belakang. Belakangnya itu saraf-saraf di kepala. Jadi kesakitan dia itu kepala. Jadi solusinya apa? Solusinya cabut. Kalau cabut insya Allah, Allah sembuhkan. Sesimpel itu, iya. Walaupun gak simpel juga, karena akhirnya saya harus mangap selama 2 jam. Hampir 3 jam. Enggak deh. 3 jam itu waktu itu saya mangap. Dan cabut kanan-kiri. Dari sini ya Allah, kita ini kalau salah diagnosa, maka salah obat. Salah obat itu, alih-alih Allah sembuhkan, justru masalah gak selesai dan timbul masalah baru, bisa jadi keracunan. Tak begitu juga ibu-ibu sekalian. Ini masalah kita ini karena siapa? Allah yang berfirman, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apapun yang menimpa kalian itu tuh ada andil dosa-dosa kalian. Maka ini diagnosanya, dosa-dosa kita. Maka obatnya apa? Istighfar, taubat, dan bersyukur. Karena ternyata diagnosanya adalah dosa dan kufur nikmat. Kufur nikmat kan? Kufur nikmat. Coba kita renungkan. Pernah ribut sama suami gak ibu-ibu? Gak pernah Ustaz. Masya Allah. Kenapa gak pernah? Karena saya belum punya suami. Jadi bukan karena romantis atau harmonis, karena ternyata ada yang belum punya suami. Gimana mau ribut sama suami yang belum ada? Enggak, yang udah bersuami. Pernah. Kapan tuh kira-kira kejadiannya? Pada saat itu pas lagi sarapan, Pak Ustaz misalnya gitu ya. Pas lagi sarapan. Kenapa? Kenapa marah-marah? Abis Pak Ustadz, suami saya bilang weekend ini acara sama anak-anak saya di cancel karena dia harus main sama teman-temannya. Ya saya kan marah Pak Ustadz. Gitu. Ini kan acara keluar, acara sama anak-anak. Ya berarti secara substansi suami salah. Ya salah Ustaz, setuju misalnya. Kalau alasannya gak jelas. Tapi pertanyaannya, sarapannya pakai apa waktu itu? Loh, saya gak ingat Ustaz. Keburu marah-marah, coba saya ingat dulu. Ternyata nasi uduk Pak Ustaz. Pakai apa? Pakai tempe orek. Terus pakai telur balado. Terus ada ayam goreng. Terus ada bakwan. Terus ada sambal kacang. terus pakai kerupuk, terus nambah 3 kali Pak Ustaz. Nah pertanyaannya, itu nikmat atau bukan? Nikmat, disyukuri gak pada saat itu? Lupa bersyukur. Jadi saking sebelnya sama si suami, lupa mensyukuri nasi uduk paket komplit. Eh Pak Ustaz kurang semur tahunya belum, ah itu ada semur tahu lagi. Jadi gimana kita mau berkah hidup? Wong kita lupa bersyukur. Jadi kesimpulannya hadirin ibu-ibu sekalian, pada saat kita bersitegang sama suami kita misalnya, ini misalnya, atau ke anak kita, di situ tuh ada banyak nikmat Allah. Dan kita gak bersyukur gara-gara sebuah masalah tersebut. Padahal kalau kita mau fair-fairan nih, ya udah marah sama suami tapi syukurin juga dong. Kan enggak, semua hilang udah tuh. Sedangkan dalam hidup kita harus terbang dengan 2 sayap. Yang pertama apa? Senantiasa melihat nikmat Allah lalu kita syukuri. Yang kedua, kita audit dosa-dosa kita lalu kita hilangkan dengan istighfar dan taubat. Itu poinnya. Itu baru nasi uduk, belum kita kejar lagi. Benar kan? Coba kita kejar lagi, apa coba? Minumnya apa? Nah itu, teh tawar. Waduh, nikmat. Itu baru teh tawar. Sebagian ibu-ibu, latte. Itu beda teh tawar sama latte aja. Syukur nikmatnya sama atau beda, hadirin? Beda. Beda, hadirin sekalian. Itu udah disyukuri belum? Ya belum sih Pak Ustadz. Keburu sebel sama suami. Nah itu. Ini keseharian, hadirin. Ada ibu yang lain, enggak Pak Ustadz, kalau saya beda. Kenapa Bu? Saya tuh marah sama suami karena dia pulang jam 1:30 malam. Itu kan kelewatan Pak Ustadz. Oh ya. Alasannya juga enggak jelas, main ke sana main ke sini. Iya. Jadi suami salah, salah Pak Ustadz. Setujulah suami salah. Kalau memang alasannya enggak jelas. Tapi saya mau tanya, tadi pulangnya jam berapa? 1:30 Pak Ustaz. Pulang Pak Ustaz. Pulangnya suami itu nikmat apa enggak ibu-ibu? Nikmat. Nah itu udah disyukuri belum? Lebih pilih mana? Suami pulang 1:30 atau suami gak pulang sama sekali? Kan begitu hadirin. Paling gak pulang 1:30 daripada pulang jam 4. Ya syukurin dulu lah yang jam 1:30. Nanti Allah kasih tambah jam 12. Nanti turun lagi jam 11. Nanti turun lagi jam 9. Nanti turun nanti jam 8. Terus. Atau masih syukur suami pulang dengan jasad dan ruh. Kalau pulang cuma tinggal nama, jasad tanpa ruh gimana coba? Kan kita lupa mensyukuri itu. Yang ada tuh fokus pada kesalahan pulang telat. Saya setuju itu salah udah. Jadi gak perlu diperdebatkan. Setuju salah. Tapi poinnya adalah, bukankah di tengah-tengah kesalahan, tengah-tengah masalah, ada nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang membedakan kita dengan ulama. Kita ini baru dapat masalah 1-2 udah sibuk dengan masalah tersebut. Sehingga alih-alih selesai justru tambah pening. Boro-boro selesai sama fatal. Ternyata usut punya usut, fatalnya itu karena kita lupa bersyukur. Allah kan berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, aku akan tambah nikmat tersebut. Dan kalau kalian kufur nikmat, inna adzabi lasyadid, adzabku sangat pedih. Azabku sangat pedih. Aku tuh lagi marah besar tadi itu Pak Ustadz. Kenapa lagi suami? Enggak, ini bukan suami Pak Ustadz. Siapa lagi? Sama anak Pak Ustadz. Kayak bapaknya. Waduh, pokoknya suami harus kena juga. Jadi walaupun anak tuh kayak bapaknya gitu loh. Bukan kayak ibunya. Padahal ada DNA ibunya juga sebenarnya. Kenapa lagi Bu? Ya ya itulah Pak Ustaz. Gak dijalankan. Ngejawab pula Pak Ustaz. Oh gitu ya. Pertanyaannya, dididik atau anak dari dulu? Ya aku kan baru hijrah 6 bulan yang lalu Pak Ustaz. Ya berarti salah siapa? Ya salah saya sih, belum ngedidik. Ya udah. Terus yang kedua, waktu anak ibu ngejawab, kondisinya sakit-sakitan atau sehat? Sehat walafiat Pak Ustaz. Sehatnya anak itu nikmat atau bukan? Ya nikmat lah Pak Ustaz. Udah disyukuri belum? Kayaknya belum sih Pak Ustaz. Keburu ngomel-ngomel. Itu disyukuri dulu. Saya tahu ada seorang ibu ya. Seorang ibu menunggu di luar ruang ICU. ICU udah parah belum Mas? Orang parah ya? Kondisinya buruk. Lalu ibunya itu nangis gitu loh. Dan tahu gak, di saat itu tuh salah satu yang dikangenin ibunya adalah si anak ngejawab ucapannya gitu loh. Karena sekarang anaknya udah terbaring, gak bisa ngapa-ngapain. Bukannya seneng karena ngejawab, bukan, tapi paling gak saya ada kesempatan untuk mendidik dia. Sekarang gak bisa udah. Dan semoga Allah selamatkan. Kalau beliau gak, selamat, sedih gitu. Lagi pula kalau dia ngejawab juga salah saya Ustaz, saya gak didik. Dia gak salah sama sekali. Saya kangen saat dia bicara seperti itu. Gitu lah ibu-ibu. Jadi ternyata itu tuh nikmat. Dan semua demikian, di tengah-tengah masalah dan problematika kita, itu ada nikmat Allah. Dan ada dosa-dosa kita. Solusinya simpel. Hilangkan dosa dengan istighfar dan taubat, dan syukuri kenikmatan yang ada. Syukuri kenikmatan yang ada. Ada ibu yang lain bilang, kemarin saya ribut juga nih Pak Ustaz sama suami. Kenapa lagi nih Bu? Iya, saya tuh kan pulang jam 6:30 Ustaz. Ya memang sih saya salah. Suami kasih kebijakan minimum, maksimum tuh maghrib udah di rumah. Saya pulang 6:30. Tapi saya kepancing karena marahnya agak melampaui batas Pak Ustadz. Sedangkan beliau sering banget janji pulang cepat, ternyata pulangnya jam 11, jam 12, saya gak pernah marah. Kenapa ini saya cuma salah sekali, marahnya tuh kayak begitu. Oh jadi suami tuh suka menjanjikan pulang cepat. Iya Ustadz, tapi pulangnya jam berapa? Jam 11, jam 12 malam. Nah, tanyakan dulu sama suami saya. Jadi tafsir cepat itu beda. Kita tuh tafsir cepatnya jam 5, tafsir cepatnya suami jam 11. Jadi jangan salah paham dulu. Enggak clear-clear, Ustaz, dia udah minta maaf itu salah. Ya udah. Kalau gitu, saya mau tanya sama ibu, ya. Ketika suami marah, kita pulang jam 6:30. Berarti kita dicari apa enggak? Diinginkan apa enggak? Keberadaan kita diinginkan atau tidak? Iya sih Ustaz. Nah, nikmat enggak diinginkan oleh suami? Lebih enak mana? Dimarin suami atau dianggurin? Terserah, mau pulang jam 6:30 kek, jam 8 kek, jam 10 kek, jam 1, enggak pulang sekali enggak ada masalah. Saya tahu persis ada banyak wanita yang sedih justru ketika dibebaskan pulang jam berapa aja. Karena dia, mereka merasa, kok saya kayak gak dibutuhkan ya? Kok saya gak diinginkan ya? Kenapa teman-teman saya dicariin? Saya gak pernah dicariin. Iya juga sih Ustadz. Ya udah, itu nikmat atau bukan? Nikmat. Udah bersyukur atau belum? Lupa Ustaz. Nah itu. Jadi kita itu gagal melihat nikmat Allah Subhanahu wa taala pada diri kita dan pada episode-episode masalah tersebut. Akhirnya galau. Akhirnya stres. Akhirnya jatuh karena kita terbang tanpa kedua sayap. Maka terbanglah dengan dua sayap ini, jamaah sekalian. Ini bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah selalu merahmati Ibnu Qayyim beserta keluarga. Semoga Allah juga selalu merahmati Ustaz beserta keluarga, seluruh tim dan juga seluruh umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Izin untuk bertanya Ustaz. Di saat kita mengakui mencintai Allah, perasaan yang selalu dipenuhi Rabb-nya, apakah Allah juga ingin sebuah pembuktian? Sepertinya Maryam yang selalu beribadah kepada Allah tidak ada ruang di hati kecuali mengingat Allah, hingga Allah memberikan kemuliaan berbalut kehinaan dalam pandangan manusia. Apakah memang hidup seperti itu? Ustaz mohon nasihatnya. Barakallahu fikum, fiki barakallahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Allah muliakan. Silakan buka surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu berpikir dan mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja mengatakan kami telah beriman? Wahum la yuftanun, dan mereka tidak diuji oleh Allah. Jadi apakah manusia berpikir mereka dengan bebas mengucapkan saya beriman? Dan mereka enggak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu loh. Apa kelanjutannya ayat yang ketiga? Wa laqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibiin. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, sehingga Allah melihat siapa yang jujur dan siapa yang pembohong. Siapa yang jujur dan siapa yang pembohong. Hadirin Allah muliakan. Berarti ujian itu sebuah keniscayaan. Dan tujuannya adalah menguji kejujuran kita, benar apa enggak. Benar atau tidak. Oleh karena itu, memohon kepada Allah agar Allah jaga kita dan bisa membuktikan kejujuran klaim kita tersebut. Allah Ta'ala bisawab. Assalamualaikum Pak Ustaz, hafizakumullah wa iyyakum. Suami saya suka berbohong dan punya masa lalu yang kelam. Terkadang saya suka takut kalau kesalahan dilakukan tanpa sepengetahuan saya. Bagaimana menyikapi semua ini dan menyikapi suami yang suka bohong? Gimana cara menimbulkan rasa percaya lagi, Pak Ustaz? Terima kasih. Yang pertama, jangan lupa doakan Al-Imam Ibnul Qayyim. Dan setiap orang yang berbuat baik kepada kita, ini nih kita belajar dua sayap ini dari Al-Imam Ibnul Qayyim. Maka jangan lupa berdoa dan doakan. Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang berbuat baik kepada Anda, maka balaslah kebaikan tersebut. Balaslah kebaikan itu. Jadi ini penting. Dan ini bagian bersyukur. La yashkurullah ma la yashkurun nas. Gak bersyukur sama Allah orang yang gak bersyukur sama manusia. Jadi jangan lupa bersyukur. Adapun pertanyaannya, kini hadirin, sulit untuk menggunakan trik teknis menghadapi suami yang berbohong. Susah, karena mayoritas akses suami lebih banyak daripada akses istri. Namun kita harus yakin, dan ini tips yang paling nyaman ya. Gini loh hadirin, kehidupan kita tuh ada yang ngatur. Kehidupan kita ada yang jaga. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka biarlah Allah yang jaga. Nabi SAW bersabda, ihfadillaha yahfadka. Jagalah hak Allah, niscaya Allah akan jaga kamu. Kalau kita benar-benar jaga hak Allah, masa iya Allah biarkan kita menjadi korban kebohongan demi kebohongan suami? Masa iya sih? Nah, jangan-jangan kita jadi korban karena kita gak jaga hak Allah, maka Allah gak jaga kita. Coba deh jaga hak Allah. Ada banyak istri yang dizolimi sama suaminya, dia bilang gini. Ini bukan berarti ucapannya benar ya, tapi coba di masyarakat banyak yang mengatakan begini. Andai ayahku masih ada, suamiku enggak akan semena-mena sama diriku. Suka dengar kalimat gitu enggak sih? Istri yang dizolimi gitu, banyak kasus. Nah hadirin, berandai-andai kayak gitu tuh gak boleh dan membuka pintu syaitan. Namun yang harus kita lakukan adalah gini loh, kalau kita yakin ayah kita akan membela kita kalau dizolimi sama suami kita, itu kan poinnya kan, ayah saya akan bela saya ketika dizolimi sama suami kita, masa Allah gak bisa bela kita hadirin? Masa Allah gak punya kekuatan untuk menjaga kita? Nah kenapa kita merasa kok kayaknya saya gak dijaga? Coba renungkan, kita jaga hak Allah apa enggak? Kita jaga hak Allah atau tidak? Karena kalau kita jaga hak Allah, niscaya Allah akan jaga kita. Allah Ta'ala bisawab. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu merahmati Imam Ibnu Qayyim rahimahullah beserta orang tua dan keluarga beliau. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah senantiasa memberkahi ustaz dan tim beserta seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Wa iyyak. Mohon nasihatnya ustaz, qadarullah anak saya harus dioperasi jantungnya dalam waktu dekat. Usianya masih sangat kecil, 1 tahun. Saya masih terus berikhtiar berprasangka baik atas takdir yang Allah tetapkan ini, terlebih terkait hasil operasi anak saya kelak. Mohon nasihatnya ustaz, bagaimana agar saya bisa terus tawakal dan yakin dalam berikhtiar untuk kesembuhan anak saya ini sembari tetap ridho dengan apapun takdir yang akan Allah tetapkan. Syukran jazakallahu khairan wa iyyak. Semoga Allah memberikan taufik kepada beliau yang bertanya untuk bisa sabar bahkan ridho terhadap takdir Allah. Dan buat ibu-ibu yang lain, bersyukurlah ketika Allah memberikan kita anak yang sehat walafiat. Dan banyak keluh ibu-ibu, ada banyak orang tuh di luar sana kondisinya sangat berat tapi mereka sabar. Hadirin yang Allah muliakan, yang pertama kita harus ingat bahwa apa tujuan Allah memberikan kita seorang anak. Apa tujuan Allah memberikan kita seorang anak? Allah jelaskan ini dalam surat At-Taghabun ayat 15. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian adalah ujian. At-Taghabun ayat 15. Sesungguhnya harta kalian dan anak kalian adalah ujian. Ujian apa? Ujian ketakwaan. Makanya ayat berikutnya apa? Fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan kalian. Jadi kondisi anak kita sakit maupun sehat adalah ujian dari Allah, ujian ketakwaan. Dan ketakwaan itu sesuai dengan kesanggupan kita. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda, tadawu wa la tadawu bil haram, berobatlah tapi jangan berobat dengan cara yang haram. Maka kita berobat sampai semaksimal mungkin, karena ini kan bagian dari ketakwaan, semaksimal perjuangan anak kita. Lalu di samping itu, bukan hanya sekedar berobat, kita harus yakin bahwa ini ujian iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinkah kita Allah Ar-Rahman Ar-Rahim? Yakinkah Allah itu Ahkamul Hakimin yang pasti memberikan hikmah? Pasti memberikan hikmah. Lalu sudahkah kita beribadah hanya kepada Allah? Yakinkah kita bahwa yang menyembuhkan adalah Asy-Syafi, Allah Subhanahu wa taala? Maka harusnya semangat kita dalam beribadah kepada Allah semakin kuat. Dan hanya beribadah kepada Allah, jangan ibadah kepada yang lain. Karena Allah lah yang penyembuh dan sebaik-baik penyembuh. Gak ada yang menyembuhkan kecuali Allah. Lalu juga ini adalah ujian iman kepada takdir. Al-khairu khiratullah, yang terbaik itu pilihan Allah. Jangan berandai-andai, ini pasti yang terbaik. Dan apapun hasilnya pasti yang terbaik. udah jalanin aja. Yakin sama Allah. Yakin sama Allah tabaraka wa ta'ala, dan Allah akan kasih yang terbaik. Dan lihat ya, ada banyak hal dan anugerah yang Allah berikan kepada kita. Asal kita fokus melihat. Asal kita fokus melihat dengan kacamata iman. Itu hal yang perlu kita camkan. Terus banyak doa hadirin. Banyak doa. Banyak doa dan ruqyah anak kita. Bacakan ayat kita. Bacakan anak kita ayat-ayat Al-Quranul Karim. Bacakan mu'awwidzat. Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Terus jalani itu. Semoga Allah memberikan taufik. Dan apapun yang terjadi, pasti yang terbaik. Pasti yang terbaik. Al-khairu khiratullah. Yang terbaik itu pilihan Allah. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi yang kalian enggak suka itu yang terbaik buat kalian. Wa asa an tuhibu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan yang kalian sukai itu buruk bagi kalian. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Allah Maha tahu dan kalian tuh enggak tahu apa-apa. Allah Maha tahu dan kalian tidak tahu apa-apa. Yang paling tahu itu Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita. Dan ingat selalu ada pahala. Selalu ada pahala dan selalu ada pahala di setiap kesabaran di tengah-tengah musibah. Dan yang terakhir kita harus yakin yang paling sayang sama anak kita siapa hadirin? Kita atau Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau kita gak mungkin nyakitin anak kita tanpa alasan. Mungkin kita pernah nyakitin anak kita. Maksudnya kita bawa dia divaksin misalnya, atau dia disuntik, kan nyakitin tuh. Kita bawa dia ke dokter biar dicabut gigi susu, itu kan nyakitin. Kita sapih dia, menyakitkan gak sih? Menyakitkan, disapih tuh. Tapi karena yang karena maslahat yang jauh lebih besar. Nah kalau kita gak mungkin menyakiti anak kita dalam tanda kutip, kecuali agar kecuali untuk mendapatkan maslahat yang jauh lebih besar, maka mungkinkah Allah menyakiti anak kita tanpa ada maslahat, tanpa ada kebaikan, dan tanpa ada keberkahan? Gak mungkin. Maka yakinlah, yang paling mencintai anak kita bukan kita. Yang paling mencintai anak kita adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Selama ini sakit memang sakit yang dikasih sama Allah. Tidak ada kelalaian, tidak ada kesalahan dari pihak kita. InsyaAllah ini yang terbaik. Allah ta'ala misalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, bagaimana jika suami sering ke rumah orang tuanya saat bapak membutuhkannya, tapi saat bersamaan saya sedang hamil anak kedua, sakit dan butuh suami saya. Padahal di rumah orang tuanya masih banyak kakak dan abangnya yang senggang, tapi tetap sebentar-sebentar ke suami saya. Bagaimana menyikapinya Ustaz? Barakallahu fiikum, barakallahu. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, jangan lupa doakan Al-Imam Ibnul Qayyim hadirin, biar berkah ilmu kita. La yashkurullah man yashkurun nas. Gak bersyukur sama Allah orang yang gak bersyukur sama manusia. Maka setiap orang yang berbuat baik sama kita, maka hendaknya kita syukuri. Minimum kita doakan, minimum. Gitulah. Dan ingat PR-nya ibu-ibu dan wanita itu apa? Kufur nikmat. Itu PR besar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita latihan nih biar kita enggak kufur nikmat. Mulai dari hal-hal kecil. Adapun pertanyaannya tentang kondisi begini, gini loh hadirin. Yang pertama, Allah enggak membebankan seseorang di atas kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Jadi kalau Allah takdirkan kondisi kayak gini, pasti kita bisa lakukan, pasti bismillah wa bi'aunillah. Yang kedua, hadirin Allah muliakan, suami kita menjadi andalan orang tuanya itu kenikmatan. Karena itu pintu keberkahan. Pintu keberkahan itu adalah pintu surga dan pintu pahala. Gitu. Jadi ngelihatnya tuh bukan, kan di sana ada banyak kakak dan adik. Jangan. Ngelihatnya itu, aduh saya bersyukur Allah jodohkan dengan sosok laki-laki yang menjadi andalan orang tuanya. Karena saya yakin itu keberkahan. Saya bersyukur menikah dengan laki-laki yang menjadi prioritas orang tuanya. Bersyukur menikah dengan laki-laki yang dipercaya orang tuanya. Karena kita yakin ridho Allah fi ridhol walid. Ridhonya Allah itu diridho orang tua. Berarti anak suami kita nikah sama suami yang diridhoi oleh orang tua. Dan kalau diridhoi orang tua, Allah ridho sama dia. Dan kalau Allah ridho, ya Allah itu kehidupan rumah tangga dilancarin sama Allah. Adapun sakit dan hamil, semua wanita ingin mendapatkan perhatian itu clear, apalagi hormon berubah. Namun disinilah cara Allah Subhanahu Wa Taala untuk membuat kita lebih kuat lagi, ibu-ibu, lebih kuat lagi, lebih matang dan lebih tawakal kepada Allah dibanding mengandalkan suami kita, itu positif. Itu artadidin. Dan ingat, kita hamil anak kedua, al jaza min jinsil amal, balasan itu tergantung jenis perbuatan. Ketika anak-anak kita ini memiliki darah orang tua yang berbakti, memiliki darah suami kita yang berbakti kepada orang tuanya, maka Allah akan balas, mereka akan berbakti sama kita. Mereka akan berbakti sama kita. Jadi ini tuh positif banget. Wallahu ta'ala bisawab. Wallahu ta'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum wa iyyakum atau wa iyyaki. Semoga Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Wadud merahmati Imam Ibnu Qayyim amin rabbal alamin rahimahullah, ustaz dan keluarga beserta seluruh tim dan seluruh kaum muslimin amin rabbal alamin. Ustaz, jika sabar itu adalah ketika pukulan pertama terkena musibah, maka jika pada pukulan pertama gagal untuk sabar, tapi setelah itu muncul bisikan syaitan, lalu kita berusaha melawannya dan bersabar, apakah masih mendapatkan pahala kesabaran? Ya, kita jawab lalu kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Jawabannya insya Allah, tapi nggak sempurna. Nggak sesempurna kalau kita sabar dari hentakan pertama. Karena pahala terbesar dan intinya itu di hentakan pertama. Tapi kalau kita belum bisa dan baru bisa mengkondisikan diri dengan taufik Allah di hentakan kedua, ketiga, keempat, maka tidak ada kata terlambat untuk bersabar. Bersabarlah pada detik itu, walaupun tidak sempurna, kita bisa lengkapi dengan istighfar kepada Allah. Lengkapi dengan istighfar. Lalu hadirin Allah muliakan, pertanyaan berikutnya, jadi insya Allah dapat pahala walaupun tidak sempurna. Kemudian bagaimana jika kita ngeh bahwa musibah itu timbul karena maksiat yang sudah kita lakukan? Maka apakah tetap mendapatkan keistimewaan bersabar terhadap musibah karena kita fokusnya pada karena dosa maksiatnya? Itu Ustaz. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Wa barakallahu fikum wa iyyak. Semoga Allah Al-Malik menjadikan pertanyaan saya ini diangkat. Alhamdulillah dijawab sama Allah. Gini hadirin. Dalam sebuah masalah itu kan seringkali tugas kita lebih dari satu. Jadi masalah itu karena dosa kita, itu untuk tugas beristighfar dan bertaubat. Tapi di waktu yang sama kita juga dikasih tugas bersabar. Bersabar. Gitu. Jadi amalkan aja semuanya. Enggak ada kontradiksi kok. Enggak ada kontradiksi. Karena dengan kita bersabar itu akan menggugurkan dosa. Dengan bersabar derajat kita akan diangkat sama Allah. Dengan bersabar kita akan menjadi sosok yang jauh lebih baik. Allah taala bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan rahmat kepada Al-Imam Ibnu Qayyim beserta keluarga, ustaz sekeluarga, tim kajian dan seluruh umat muslim, amin ya rabbal alamin. Ustaz izin bertanya, bagaimana menyikapi mertua yang tidak adil kepada anak-anaknya dan bagaimana menghadapi ibu mertua yang sering memamerkan pekerjaan dari anak-anak yang lain karena kami takut hasad. Jazakallahu khairan ya ustaz. Allah yubarik fikum wa iyyakum. Gini hadirin, solusinya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu'addunal haqqal ladzi 'alaikum wa tas'aluna Allah alladzi lakum. Kama qala. Engkau tunaikan hak yang menjadi tanggung jawabmu dan engkau minta hakmu kepada Allah. Jadi kalian tunaikan hak, misal mertua ini, tunaikan hak mertua. Tunaikan. Tetap baik sama orang tua. Walaupun mertua enggak adil, walaupun mertua enggak adil, kita berusaha adil. Kita berusaha sayang sama mereka. Kita berusaha memberikan yang terbaik. Nanti hak kita minta sama Allah. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haknya minta sama Allah. Ini ujian keikhlasan. Ini ujian kesabaran. Dan memamerkan pekerjaan dari anak-anaknya enggak ada masalah. Uang rezeki itu dibagi-bagi sama Allah. Emang rezeki beda-beda kok. Dan parameternya kan bukan di mana kita bekerja atau berapa salary kita. Yang terpenting itu berkah enggak pekerjaan kita. Dan apakah pekerjaan kita menunjang menuju surga atau tidak, itu poinnya. Bukan isu harusnya. Minta pertolongan sama Allah. Saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallahu khairan, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika banyak pertanyaan belum terjawab itu karena keterbatasan ilmu dan keterbatasan waktu. Dan semoga Allah mengampuni kita. Dan ingat hadirin, terbanglah dengan kedua sayap kita tersebut. Dan jangan sampai kita tersungkur karena salah satu sayap itu atau kedua sayap itu patah. Jaga dua sayap ini, karena dengan dua sayap ini Allah akan mengizinkan kita terbang tinggi walaupun di tengah-tengah puing-puing masalah dan musibah.